Nah, senang banget kalau Anda juga bisa cerita-cerita di sini, ngobrol dengan Bang Kavi, kira-kira bagaimana pengalaman Anda juga, entah Anda sekarang sudah merasa menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang belum sukses, karena mungkin sukses bagi Anda berbeda pengertiannya dengan Bang Kavi punya ya. Tapi sekali lagi, kenapa sih orang sukses itu melakukan hal-hal yang berbeda dari yang orang lain lakukan untuk mencapai kesuksesannya itu? Nah, silakan langsung SMS di 0816924924 atau telepon ya, kita tunggu. Tadi yang pertama sudah disampaikan bahwa ternyata kebiasaan orang sukses itu bisa memposisikan dirinya, yaitu optimis realistik. Jadi gak harus misalnya kira-kira targetnya yang dicapai, misalnya nih Bang ya, gue misalnya bisa 1 miliar, tapi gue pasti gue bisa dapat 100 miliar, padahal itu impossible. Maksud lo gitu ya, gak realistik? Bukan begitu, tapi gini, yang dinamakan optimis realistik adalah gini, jadi dia tuh punya perhitungan gitu, oke? Okay? Jadi misalnya gini, misalnya katakanlah ada artis cakep banget gitu loh, bisa gak lo kawin sama tuh artis? Kalau lu optimis, wah bisa dong pasti. Tapi kan kalau lu realistik gitu loh, hah lu siapa? Kenal juga kagak gitu. Nah, tapi dia berhitung, iya, gue bisa mungkin mencapai masalah itu, tak asalkan ada syaratnya A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu loh. Nah, biasanya tuh orang-orang yang realistik optimis realistik itu seperti itu gitu. Jadi tadi dia bilang, target gue mau 1 miliar, mau 100 miliar, boleh aja. Tapi untuk mencapai 1 miliar itu, ya, Anda harus tahu harus ngapain gitu loh, perhitungannya tuh seperti apa. Jadi gue pikir sekedar ngayal doang. Iya, jangan asal jeblak doang gitu. Tapi dia punya perhitungan gitu loh. Oke, gue kalau gue 100 miliar, ya gue harus ngapain gitu. Oke, kita ketemu Bu Wibi sono dulu di ujung telepon. Sore Bu Wibi. Iya, sore. Iya, silakan Bu. Ya menurut saya, rajin lebih rajin dari orang biasa. Jadi perhitungannya juga, maksudnya gini, orang bilang, gue tak rajin, dia lebih rajin. Dia berjuang lebih dari orang lain, orang mau sukses kayak gitu. Kalau misalnya ini untungnya meleset dikit, ya udah gak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Nah itu orang sukses kayak gitu, selalu optimis, selalu ada jalan keluarnya. Jadi gak putus asa, jadinya, oh gue udah capek nih, dia kerja lebih banyak lagi. Oke. Okay. Yang nggak sukses itu ya apa-apa sedikit aja ngeluh. Orang sukses nggak bakal mengeluh punya. Oke. Okay. Baik Ibu Wibi, terima kasih. Wah, orang sukses nggak bakal mengeluh katanya Ibu Wibi. Benar nggak tuh Bang kira-kira? Iya, nggak. Bukan, jadi kan gini ya. Nah ini yang ada pertanyaan yang berikutnya ini yang sangat menarik adalah gini. Biasanya ada orang mengatakan ya, yang kita tadi bilang optimis realistik itu seperti apa. Jadi ada orang bilang, wah kalau lo orang yang sukses itu gak pernah pantang menyerah gitu loh. Betul gitu loh. Nah tapi bukan berarti lo ngotot. Nah ini beda nih Pak, pantang menyerah dengan ngotot gitu loh. Orang ngotot gitu loh. Nah biasanya orang optimis realistik itu punya naluri yang sangat tajam gitu loh. Punya perhitungan bahwa ngapain gue benturin kepala gue sampai bocor gitu loh. Maju terus gue mati misalnya enggak ini. Jadi dia tuh tahu kapan harus mengalah dia dan kapan harus mundur. Dan itu terjadi sama semua jagoan perang, jenderal perang gitu loh. Mereka tuh tahu kapan harus mundur, kapan harus tidak maju terus gitu loh, timingnya. Jadi mereka tahu memanfaatkan momentum dan mereka tahu memanfaatkan timing. Kayak siapa dulu tuh Bang? Contohnya tuh Bang yang beli nasi goreng. Kan dia pantang menyerah juga. Bukan, ceritanya. Siapa namanya? Ya, ceritanya kita balik nih. Ceritanya dibalik. Jadi kalau di Indonesia itu, ya, seorang optimis realistik itu harus bisa mengerti, ya, bisa mengerti. Jadi katakanlah dongengnya Alkisah gitu loh. Ada 3 jenderal mau jadi panglima. Yang pertama adalah jenderal yang paling berpengalaman, paling berkompeten, dan paling qualified, pinter. Wah, pokoknya memenuhi syarat lah. Ahli perang. Yang kedua, ya, itu adalah jenderal yang punya koneksi dengan siapapun juga. Koneksinya bagus lah. Ke siapa. Dan yang ketiga, gitu loh, ya, itu adalah jenderal yang paling goblok. Tolol, goblok, dan seterusnya. Tapi biasanya, ya, kalau di Indonesia seringkali yang jadi panglima adalah yang nomor 3. Yang goblok. Nah itulah optimis realistik. Okay. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang harus terjadi, tapi sesuatu yang Anda harus pahami sebagai seorang optimis realistik. Oke deh. Tapi itu bagus gak kira-kira kalau loh, tapi di Indonesia kebalikannya gitu bang, rata-rata. Kadang-kadang kan seperti itu. Di kantor Anda bilang ini, di kantor ada 3 manajer. Satu manajernya, wah, luar biasa, pintar, pengalaman, dan seterusnya. Manajer yang kedua punya koneksi kemana-mana. Manajer ketiga goblok, tolol, dan segala macam. Tapi dia yang jadi manajer. Tapi dia yang menjadi direktur. Oh. Okay. Kenapa? Kenapa? Anaknya yang punya. Dasar lo. Itu sih semua juga ngerti. Rata-rata gitu. Tapi kalau Anda adalah manajer yang sangat pintar, kompeten, dan Anda tidak terpilih menjadi direktur, ya, jangan marah, jangan tersinggung. Nah, maksudnya begitu. Oh, iya. Paham dah. Oke, kita mesti beri kembali, dan jangan lupa Mitra Bisnis, kami mengundang Anda. Di sini juga sudah menumpuk hadiahnya ya, sudah lama kita simpan, makanya kita mau bagi-bagi ke Anda nih. Silakan langsung SMS saja pertanyaannya di 0816 924 924, nama dan kota Anda, karena kita ada di 5 kota besar di Indonesia, dan juga telepon kita di 0216 339 160, dan bagi Anda di luar Jakarta toll free 0800 10 pas FM. We'll be right back.